masing-masing diupayakan untuk memegang mushaf Al-Quran. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Hadirin sidang jamaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita masih pada bab yang ke-45 tentang ziarah atau mengunjungi Ahlul khair, orang-orang yang memiliki kebaikan. Kebaikan tentunya agamanya, akidahnya, ibadahnya, nam, akhlaknya. Tentunya pula adalah manhaj atau metode pemahaman tentang agamanya dengan benar. Bab ini dibawakan dalil tentunya oleh penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah dengan ayat Al-Quran dan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada pendalilan ayat Al-Quran yang tersebut di surat Al-Kahfi ayat ke-60 sampai 66. Sudah kita bahas sebagiannya. Sebelum kita melanjutkan, kita ulas secara singkat dari ayat ke-60. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Nam, dibuka mushafnya. Surat Al-Kahfi ayat ke-60. Wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahraini aw amdiya huquba. Allah Jalla wa'ala mengkisahkan tentang nabinya Musa alaihi salam. Wa idh qala Musa, maknanya bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika menyampaikan atau mengatakan idh, maknanya adalah tatkala atau ketika qala Musa, Nabi Allah Musa itu berkata li fatahu kepada muridnya yang telah kita bahas adalah Yusha bin Nun namanya. Yusha bin Nun. Fata artinya pemuda. Dimaknakan dengan murid karena melayani, mendampingi Nabi Allah Musa alaihi salam dalam satu perjalanan. Apa kata Nabi Musa kepadanya? La abrah, bahwa aku tidak akan berhenti berjalan hatta sampai ablugha, aku akan menjumpai atau sampai majma' al-bahrain. Majma' yakni pertemuan al-bahrain, dua lautan. Aku tidak akan berhenti dalam melakukan perjalanan ini sampai majma' al-bahrain, bertemu dengan atau menemui dua lautan. Au amdhi huquba, atau aku akan tetap lakukan perjalanan ini huquba, bertahun-tahun. Yang telah disebutkan beberapa pendapat bahwa huquba setidaknya seseorang itu berjalan 80 tahun atau lebih darinya. Maka jumlah yang sekian dikatakan sebagai huquba. Sekalipun dengan waktu yang sekian lama itu, aku akan lakukan. Demikian tekad Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian ayat ke-61. Falamma, walaupun tidak dibawakan oleh penulis, penulis hanya bawakan secara singkat ayat ke-60 sampai 66. Beliau sebutkan ayat 60-nya tanpa beliau sebutkan 61, 62-nya, 63-nya, 64-nya, 65-nya. Maka beliau langsung menuju ayat ke-66. Tetapi sengaja kita bahas secara berurutan agar kita mengambil manfaat-manfaat dari penafsiran ayat ini. Ayat ke-62, 61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Naam. Falamma, maka ketika balagha, ghainnya panjang, balagha artinya tatkala keduanya sudah sampai, Nabi Allah Musa dan Yusha bin Nun, majma'a di pertemuan, maksudnya dua lautan, bainihima antara keduanya, antara kedua lautan tadi, nasiya, menunjukkan di situ dua orang, nasiya keduanya lupa, hutahuma, hut keduanya, hut artinya ikan, enam, ikan yang besar, keduanya lupa terkait ikan keduanya, fattakhadha sabilahu, maka kemudian mengambil jalannya, fil bahri, enam, di lautan tersebut, saroba, enam, maka kemudian melompat, ikan tadi melompat, mengambil jalan yang lainnya menuju lautan tadi. disebutkan tentang makna fattakhadha sabilahu, mengambil jalannya. Ada beberapa makna atau kemungkinan terkait dengan kalimat tersebut, bahwa itu perkataan Yusha bin Nun kepada Nabi Allah Musa. Ada kemungkinan bahwa itu perkataan Yusha bin Nun kepada Nabi Musa, yakni ittakhadhal hut sabilahu ajaban linnas, bahwa ikan tadi mengambil jalan lainnya, ajaban linnas, sebagai sesuatu yang aneh sekali bagi manusia. Nah, kemungkinan yang berikutnya, ada juga yang memaknai fattakhadha sabilahu, bahwa dia mengambil jalannya tadi, fil bahri, di lautan, ajaba. Kata ajaba terlepas dengan kata sebelumnya. Jadi, wattakhadha sabilahu fil bahr, bahwa ikan tadi mengambil jalan lain di lautan tersebut, ajaba. Ajaba itu menunjukkan satu hal yang mengherankan. Nah, kenapa suatu hal yang mengherankan? Karena ikan tadi sudah mati, fa'akala syiqqahul aisar, maka beliau memakannya, beliau Nabi Allah Musa alaihissalam memakan bagian kirinya, thumma hayy ba'da dzalik, kemudian hidup kembali setelah itu. Jadi kata ajaba terpisah, menunjukkan ajaban, satu hal yang aneh sekali. Naam. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaban. Naam, terheran-heran terhadap dirinya. Kenapa? Karena ikan tadi sudah dimakan pada bagi salah satu bagiannya kemudian hidup kembali. Nah, penafsiran yang lain menyebutkan ittakhadha sabilahu, mengambil jalannya, adalah ikhbaran minallahi ta'ala, sebagai pemberitaan dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang di sana mengandung dua sisi lagi. Kemungkinan penafsiran yang ini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, Allah Ta'ala hendak memberitakan kepada Nabi Musa bahwa beliau mengambil jalannya ikan dari laut tadi adalah sesuatu yang aneh sekali. Nah, ini yang pertama. Pandangan yang kedua, bisa jadi Allah Jalla wa'ala memberitakan tentang al-hud, tentang ikan itu, annahu ittakhadha sabilahu ajaban linnas, bahwa beliau mengambil jalannya atau mengikuti jalan yang diikuti oleh ikan tadi, ajaban linnas, sebagai suatu hal yang mengherankan bagi manusia. Nah, ini terkait dengan penafsiran yang ketiga tadi, ada dua sisi. Disebutkan juga dalam satu riwayat, nah, adanya kejanggalan tentang kisahnya ayat ini, annal hud innama hayy, sesungguhnya ikan itu hidup karena telah tersentuh dengan mata air di sana, yang disebut dengan mata air kehidupan. Maka tidaklah tersentuh sedikit pun sesuatu padanya, melainkan akan hidup. Nah, Maka pendapat yang seperti ini adalah gharib. Wa min gharib ma ruya fi dzalik, dan termasuk sesuatu yang janggal apa yang teriwayatkan penyebutan seperti ini. Naam. Pendapat lain masih menyebutkan bahwa Nabiullah Musa alaihi salam ketika singgah di tempat tersebut, setelah beliau melakukan safar yang panjang yang melelahkan, beliau singgah di sampingnya batu. 6. Yang didapati di sana air. 6. Asaba al-huj syai' min dhalikal ma' fa hayy. Jika ikan tertimpa atau terkena tetesan air padanya, maka akan hidup. Nah, maka akan hidup lagi. Nah, alhasil dari itu semua menunjukkan bahwa ketika keduanya sampai ke pertemuan dua lautan tadi, maka mereka terlalaikan, maka mereka terlupakan dengan ikannya, sehingga ikan tadi melompat mengambil jalan lain ke laut tersebut. 6. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Berikutnya ayat ke-62. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kita bertemu lagi dengan kata falamma, sebagaimana ayat sebelumnya. Falamma, maka tatkala atau ketika, jawaza, keduanya berjalan lebih jauh lagi. Qala li fatahu, maka Nabi Allah Musa qala, berkata, li fatahu, kepada pemudanya, kepada Yusha bin Nun, atina ghada'ana, bawakan kemari makanan kita. Ghada itu makanan, makanan, makan siang. Makan siang itu dinamakan ghada. Atina ghada'ana, bawalah kemari makanan kita. Laqad laqina, sungguh telah menjumpai kita, min safarina, dari perjalanan kita ini, hadza nasaba, sesuatu yang melelahkan. Nasaba maknanya ta'ibah, melelahkan. Yang sudah kita ambil pelajaran bahwa dengan ayat ini adanya isyarat bahwa seseorang yang mau safar perlu membawa bekal. Alaysa kadzalik? Nah, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau nabi, kemudian tidak perlu mempersiapkan itu semua, tinggal nanti doa di tengah jalan, kemudian langsung Allah kabulkan, Allah turunkan rizkinya dari langit. Tidak kemudian begitu, melainkan beliau melakukan persiapan, sehingga ditunjukkan dengan ayat ini, di perjalanan beliau ketika lelah, maka beliau perlu mengisi tenaga dengan perbekalan yang beliau bawa. Ya. Ayat berikutnya ke-63. 6. Kita melangkah pada pembahasan ayat 63. Qala ara'aita id awaina ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Naam. Qala, berkata, yang berkata di sini pemuda tadi, yakni Yusha bin Nun, berkata kepada siapa? Kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Berkata atau bertanya, ara'aita. Ya. Sering kita dapati kalimat seperti ini. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita, taukah engkau? Id awaina, tatkala kita mencari tempat perlindungan, ila sakhrah. Sakhrah itu batu, batu besar. Nah, tahukah engkau ketika kita awaina, mencari tempat perlindungan, ila sakhrah, menuju batu besar waktu itu? Fa inni nasitu, maka sesungguhnya aku lupa, al-hut, ikan tersebut. Wama ansanihu, dan tidaklah aku lupa, lupa maksudnya untuk menceritakannya, illa syaitan an azkurah, kecuali syaitan, nam, an azkurahu, untuk aku mengingatkannya. Tidaklah aku terlupa, an azkurah, untuk menceritakannya, illa syaitan, kecuali karena syaitanlah yang menghalang-halangiku, sehingga aku jadi lupa. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Sehingga ittakhadha sabilahu, dia, ikan tadi, mengambil sabilahu, jalannya, fil bahri, di lautan tadi, ajaba, dengan keadaan yang aneh sekali. Nah, yang tadi telah disebutkan penjelasannya. Nah, selanjutnya ayat ke-64. Qala kadzalika ma kunna nabghi. Qala, di sini berkata, yang berkata bukan muridnya lagi, tetapi Nabiullah Musa, menanggapi dari apa yang disampaikan oleh muridnya tadi. Qala, kata Nabi Musa, zalika, yang demikian itu, atau itulah tempat, ma kunna nabghi, apa yang kita cari, apa yang kita inginkan. Qala, zalik, justru itu, ma kunna nabghi, apa yang sedang kita cari-cari. Nah, kok sudah kelewatan sampai di sini baru memberitakan? Ya, karena sebabnya adalah lupa. Tidak ada yang melupakan menjadi sebab lupanya kecuali karena syaitan yang menjadi sebab lupa. Naam. Fartadda ala atharihima qasasa. Fartadda, danya panjang karena dua orang. Fartadda, maka keduanya balik kembali. Kita mungkin tahu kata murtad, ya. Murtad, irtadda, yartaddu, asal katanya. Maka pelakunya murtad. Dikatakan orang itu murtad, keluar dari Islam, karena dia kembali kepada agama semula setelah dia diberikan petunjuk. Tapi di sini bukan maksudnya murtad dari agama, tetapi irtadda, balik lagi. Nah, ke tempat di mana ikan tadi melompat tadi. Nah, itu yang sedang dicari-cari. Fartadda, maka akhirnya keduanya balik. Ala atharihima, mengikuti jejak keduanya. Qasasa, nam, mengikuti jejak langkah mereka semula. Maka di saat baliknya tadi, berikutnya ayat ke-65, fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada, danya juga panjang menunjukkan dua orang. Fawajada, maka keduanya, Nabi Allah Musa dan Yusha bin Nun tadi, mendapati abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kami, kata Allah, atainahu, yang kami telah datangkan atau berikan kepadanya, rahmatan, rahmat, min indina, dari sisi kami, wa 'allamnahu, dan kami telah ajari dia, hamba tersebut, min ladunna ilma. Naam, ilmu dari sisi kami. Hamba yang dijumpai tadi adalah Khidir namanya. Abdan min ibadina adalah Khidir. Naam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari rahimahullah, keduanya mendapati Khidir ala tinfisah khadra, yang berada di atas hamparan permadani yang hijau, ala kabidil bahar, di tengah lautan, musajja bi thawbih, yang berbungkuskan dengan pakaiannya. Mendapati Khidir dengan di atas permadani yang hijau, di tengah lautan, yang berbungkus atau berpakaian dengan kain. Naam. Maka Nabiullah Musa alaihi salam menyampaikan salam kepadanya. Fasallama alaihi Musa. Fakashafa an wajhih. Naam. Maka beliau singkap, beliau buka wajahnya. Naam. Waqala, kemudian tanya, hal bi ardika min salam? Apakah di bumimu ada salam? Man anta? Siapa engkau? Qala, maka Nabiullah Musa menyatakan, ana Musa. Saya adalah Musa. Qala, maka Khidir bertanya balik, Musa Bani Israel? Apakah Musa dari kalangan Bani Israel? Qala, maka jawab Nabi Musa menyatakan, na'am, ya. Naam. Qala, maka Khidir bertanya lagi, fama sya'nuka? Ada apa urusanmu untuk datang ke sini? Qala, maka Nabi Musa menyatakan, jitu litu'allimani mimma 'allamta rusyda. Aku datang agar engkau ajari aku dari apa yang engkau telah ajarkan petunjuk. Naam. Disebutkan dalam kitab Al-Ara'is bahwa Nabi Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun mendapati Khidir dalam kondisi tidur di atas hamparan permadani yang hijau tadi. Naam, yang di atas wajahnya ada air. Wa huwa muttashih bi thawbin akhdar, yang beliau memakai selempang kain berwarna hijau. Fasallama alaihi Musa, maka Nabi Musa alaihi salam menyampaikan salam. Fa kashafa an wajhi, maka beliau membuka wajahnya. Naam. Demikian dalam riwayat sebutkan sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kembali kepada ayat tadi, fawajada abdan min ibadina, maka keduanya mendapati hamba dari hamba-hamba kami, maksudnya Khidir alaihissalam. Demikian pendapat jumhur para ulama. Ada yang menyatakan itu bukan Khidir, pendapat lain. Nah, tetapi seorang alim yang lain. Nah, tapi yang sahih, yang benar bahwa itu adalah Khidir alaihi salam. Disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, mengapa Khidir itu dinamakan dengan Khidir? Li'annahu kana idza shalla akhdara ma haulahu. Karena tatkala beliau salat, maka hijau apa yang ada di sekitarnya. 6. Khidir itu dari huruf kha, bat, ra. 6. Itu warna dari warna adalah hijau. Akhdar. 6. Sehingga apa sayur-sayuran itu dinamakan khadrawat. 6. Sayur-sayuran itu bahasa Arabnya khadrawat. 6. Karena hijau mayoritasnya sayur-sayuran itu yang mendominasi warna hijau. Maka Khidir asal kata dari itu, karena sebabnya kata Imam Mujahid, idza shalla akhdara ma haulahu, tatkala beliau salat maka jadilah hijau apa yang ada di sekitarnya. Nah. Dan pendapat jumhur ulama bahwa Khidir adalah nabi. Al-Khidir adalah nabi. Nabi alaihi salam. Pendapat lain, tapi yang benar adalah Khidir adalah nabi. Cuma ingin kita sebutkan pendapat lain, bahwa beliau adalah abdun soleh, hamba yang soleh, ghairu nabi, tapi bukan nabi. Nah. Kalau meninjau dari pendapat ini, bagaimana mungkin Khidir bukan nabi, sementara Nabi Musa alaihissalam belajar kepadanya. Nah, maka namanya belajar itu kepada yang lebih tinggi, lebih di atas keilmuannya, kan begitu. Maka dari situlah diluruskan bahwa Khidir itu adalah nabi. Fa innal insan la yata'allam wa la yattabi illa man fauqahu. Karena sesungguhnya manusia tidaklah belajar dan tidak mengikuti kecuali yang berada di atasnya. Nah, jadi kembali kepada pendapat yang benar bahwa Khidir adalah nabi, sebagaimana pendapat jumhur mayoritas para ulama. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu. Keduanya mendapati hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu, yang kami berikan kepadanya rahmah. Rahmat, maksud atau penafsiran ayat ini adalah an-nubuwah, kenabian. Allah katakan kami telah berikan kepadanya rahmat, maksudnya sebagai nabi. Nah, ada yang menyatakan bahwa rahmat di situ adalah nikmat. Kami telah berikan nikmat kepadanya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah ajari kepadanya min ladunna ilma, ilmu dari sisi kami. Apa ilmu yang dimaksud? Ilmul ghaib. Ilmu tentang perkara-perkara ghaib. Naam. Berikutnya ayat ke 66 yang terakhir. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Qala lahu Musa. Nabi Musa alaihi salam qala lahu, berkata kepadanya, yakni kepada Khidir alaihi salam, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu, ala an tu'allimani, agar engkau mengajariku, mimma 'allimta rusda, dari apa yang engkau telah diajarkan tentangnya. Nah. Di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu, bolehkah aku mengikutimu supaya aku bisa mendapatkan manfaat? Ayat ke-66 disebutkan oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi rahimahullah kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, memuliakan orang yang memiliki kebaikan. Maka dari ayat 66 menjadi pendalilan annal muta'allim tabi'un lil 'alim, bahwa orang yang belajar mengikuti kepada orang yang berilmu. Orang yang sedang menuntut ilmu mengikuti kepada orang yang ngajari ilmu. Wa in tafawat al maratib, walaupun adanya keterkaitan kedudukan. Maksudnya bagaimana? Mana yang lebih afdal, Nabi Musa atau Nabi Khidir? Nabi Musa alaihi salam. Tapi Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir karena terkait ada keilmuan yang perlu beliau ketahui darinya. Nah, maka di sini Allah Jalla wa'ala berikan keutamaan kepada masing-masingnya. Nah, fa Musa afdal minhu, maka Nabi Musa alaihissalam lebih afdal dibandingkan Khidir alaihissalam. Nah, karena Nabi Musa Allah jadikan sebagai Nabi dan Allah berikan kelebihan dengan ar-risalah, sebagai Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi belum tentu Rasul, Rasul sudah barang tentu adalah Nabi. Khidir Nabi tapi belum tentu Rasul. Nabi Musa Nabi dan juga beliau adalah Rasul. Maka kelebihan tadi, keunggulan tadi, Nabi Musa lebih afdal dibandingkan Khidir alaihi salam. Nah, masih lama isyaknya? Khawatir kelewatan. Hah? 25. 5 menit lagi ya. Yang jelas sudah selesai tuntas pendalilan yang pertama Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat ke-60 sampai 66. Tentunya diharapkan apa yang sudah kita bahas 3 pertemuan kalau tidak salah terkait 6 atau 7 ayat ini, semoga kita bisa mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengambil pelajaran. Nam, faedah-faedah yang disebutkan kita mengerti. Nam, bagaimana pentingnya untuk mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam melakukan menempuh perjalanan tidak akan berhenti kecuali sampai di tempat yang beliau maksud. Nam, jika tidak ketemu sampai bertahun-tahun pun akan beliau jalani. Nah, ini semua pelajaran semua. Nam, padahal beliau Nabi, bukan orang biasa. Tapi gigihnya, semangatnya dalam menuntut ilmu, tidak ada kata berhenti. Nam, hatta ablugha majma'al bahraini au amdhi huquba. Sisi lain juga bahwa kita sudah ambil pelajaran. Nam, perlunya untuk rihlah, untuk perginya seorang yang berilmu, nah, untuk menambah tentang ilmunya. Dan di saat safarnya, dia perlu ada yang mendampinginya. Nah, karena namanya safar, tidak tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika sendirian, maka kerepotan akan mungkin lebih besar dibandingkan ketika dia bersama lainnya akan bisa membantunya. Sehingga diambil pelajaran Nabi Musa bersama dengan pemuda tadi, yakni Yusha bin Nun alaihissalam. Nah, kemudian memanfaatkan keberadaan orang yang berilmu. Nah, beliau kejar di mana keberadaan Khidir alaihissalam. Beliau yang apa yang beliau tidak ketahui, beliau berusaha untuk mencarinya sampai berhasil. Dan berbagai manfaat-manfaat yang tentunya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita dan juga kepada segenap kaum muslimin semuanya untuk adanya kecintaan terhadap ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah muncul kecintaan kepada ilmu, maka akan tersirami jiwanya, hatinya untuk berada di atas al-huda, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terus dia meminta pertolongan untuk dimudahkan mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah yang bisa kita kaji, insyaAllah. Pertemuan berikutnya membahas surat berikutnya, juga surat Al-Kahfi ayat ke-28. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.